Aina Abu Ubaidah? Endek Abu Ubaidah. Kalimat asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya Allah, ya Abu Ubaidah. Ajib soal. Ada soal kebir, yahtaj ila ihtimamin kebir bil Qur'an. Tafadhal ya Abu Ubaidah. Allah musta'an. Ta'a ra'sah. Inna ka faifa. Dari mana? Masya Allah. Lukina fayatalakpan. Itu istilahnya para ulama hadisin. Kalau ada seorang rawi yang ditalqin, nerima saja. Tidak ngerti ini benar apa enggak. Itu namanya lukina fayatalakpan. Itu biasanya para rawi yang kaburusin. Tatwe, tepungge, bangka begitu. Tamam. Sudah banyak berubah hafalannya, lukin, kita lukin sama murid-muridnya, faya talakkan, nerima talqinnya. Tamam? Dan ini ikhwan, at-talqin min asbabit tark. Dalam ilmu hadis, termasuk sebab, seorang rawi itu ditinggalkan hadisnya. La takfa talqin ya, Pak Ifah. Jangan nerima talqin ya. Allah musta'an. Anda kata Hamzah? Berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an lafaz asyita itu? Ya boleh. Aina Abul Hasan. Aina. Berapa kali? Naga Bamar. Berapa kali? Marjan. Naga Hanif. Siapa yang tahu? Anda? Al-Mulakin. Berapa kali? Duh. Tadi kamu ngasih tahu dia dari mana? Iya, lafad asyita. Lafad asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Dari dia apa sendiri? Anda sendiri? Berapa kali? Itu aja. Ayo enggak? Tak pikir tadi ente menerima dari dia. Laba. Hada sawab. Benar ya ikhwan. Cuman sekali saja dalam Al-Quranul Karim, lafad asyita disebutkan. Yaitu pada surat, Quraisy li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i wassayif. Tamam? Hada huwa. Masya Allah. Sehingga as-sahih yang dirujukkan sama Imam Malik rahimahullah bahwasanya musim itu ada dua, asyita wassayif. Ada pun yang lain-lainnya, ada gugur, ada semi, atau semisalnya, itu dimasukkan kepada salah satunya. Mungkin masuk kepada musim panas, mungkin masuk kepada musim dingin. Mafhum? Mafhum insyaallah ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bila ada seseorang yang sedang berceramah atau muhawarah atau menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, kemudian ada yang datang bertanya, maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, orang tadi meneruskan pembicaraannya, meneruskan muhawarahnya, selesai baru kemudian menjawab pertanyaannya. Dan terhadap pembahasan kemarin, ini semuanya laisa ala itlaqih, tidak secara mutlak namun dilihat kondisi orang yang bertanya dan juga dilihat kondisi pertanyaannya. Tamam? Dengan kita bawakan hadis Abu Rifa'ah inda Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini khana fitina azzakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Paham? Di sini ada masyru'iyatut ta'lim. Disyariatkannya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan ini ikhwan fillah azzakumullah salah satu bentuk upaya dakwah ila Allah. Salah satu bentuk upaya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dari ini pula, dari sini pula ikhwan fillah azzakumullah menunjukkan jawaz akdul muhadharah. Diperbolehkan mengadakan acara muhadharah atau yang diistilahkan dengan muhadharah akbar. Daurah atau yang semisalnya dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tindakan demikian dengan para sahabatnya. Mafhum? Sehingga mengadakan ta'lim atau mengadakan muhadarah, mengadakan ceramah, tabligh akbar, daurah sehari, daurah dua hari atau tiga hari sesuai dengan kebutuhannya. Perkara yang diperbolehkan dengan contoh perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ini yang diamalkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Di Saudi ikhwan fillah azakumullah biasa para ulama mengadakan daurah ilmiah ayyamus saif. Daurah masalah keilmuan pada musim panas atau pada musim musim dingin atau semisalnya, tapi umumnya pada musim panas. Tamam? Daurah Taif, daurah ini, daurah itu, mengadakan muhadharah ila akhirih. Ada syai'un ma'ruf, perkara yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama kita dan juga ma'ruf di kalangan salafun salih rahimahumullah taala. Hadis ini pula kana fi dinna azakumullah menunjukkan kepada kita kebolehan ta'lim di sebuah majelis. Ini satu upaya saja. Satu cara, di sebuah majlis. Diadakan majlis khusus untuk ta'lim, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ta'lim, pengajaran, tidak mesti dalam bentuk sebuah majlis. Tidak mesti harus resmi ada majlisnya, majlis dihadiri oleh para talabah atau kaum muslimin. Itu tidak mesti demikian. Yang namanya ta'lim, bisa dalam bentuk majlis. Bisa ketika sedang berjalan, bisa ketika sedang naik kendaraan, bisa ketika sekian banyak kesempatan mungkin untuk dia lakukan untuk ta'limun nas, mengajari orang. Itu dipraktekkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para sahabatnya. Hadirin ikhwan, ketika beliau naik di atas himar namanya Utsair membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'lim beliau, bertanya, "Ya Mu'adz, adadri ma haqqullahi ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah?" Ta'lim ya ikhwan. Kamu kira apa itu? Ta'lim. Juga ketika beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan sebagian sahabatnya, ta'lim. Sebagaimana hadis bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan kuntu yauman khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pada suatu hari ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, "Ya hulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, saya ingin mengajari kamu beberapa kalimat. Ta'lim ya ikhwan. Tamam, tidak dalam bentuk majlis khusus untuk ta'lim. Agar? Naam ya ikhwan. Demikian pula ketika di rumah atau ketika ada yang bertanya atau yang semisalnya, itu semuanya upaya-upaya untuk ta'lim. Upaya-upaya untuk dakwah ilallah itu semuanya masyru'ah, diperbolehkan dan disyariatkan dan juga dengan majelis sekalipun juga diperbolehkan. Juga yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah kalau ada suatu masalah, muskilah, itu beliau biasa beliau langsung naik mimbar dan memberikan pengarahan kepada para sahabatnya. Seperti kasus al-ifk, tuduhan dusta kaum munafikin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat menggelisahkan kaum muslimin, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bertanya kepada sebagian para sahabat tentang masalah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau langsung naik mimbar dan mengatakan, siapa yang bisa memberikan maaf kepada saya tentang adanya seseorang yang berbuat demikian, demikian, demikian, ila akhiri. Juga ketika kasus Barirah, budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menginginkan supaya Barirah itu merdeka dan walaknya untuk Aisyah. Sementara walinya Barirah mengatakan merdeka dibeli sama Aisyah, tapi walaknya untuk mereka. Langsung Rasulullah naik ke mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat yang masalah ini. Ma balu rijalin, ma balu aqwamin, yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillah, fahuwa batil, wa in kana mi'ata syart. Fahakata. Tamam? Itu semuanya contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, upaya pengajaran, ta'lim, dakwah ila Allah, sehingga terkadang dengan dalam bentuk majelis beliau duduk di majelis menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, terkadang dalam bentuk pertanyaan, terkadang upaya-upaya yang lainnya untuk menyampaikan ilmu kepada mereka semuanya. Paham? Masya Allah. Hadis ini khana bidina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya al-ilm itu su'alun wa jawab. Ilmu itu dalam bentuk pertanyaan dan jawaban juga. Yakni tidak semata-mata menyampaikan. Tetapi yang namanya ilmu itu juga bisa dalam bentuk su'al wa jawab, tanya jawab. Seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Arabi ini. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mada sa'ah?" Langsung, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Soal. Maka ikhwan yang kemudian di akhir perbincangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi. Menunjukkan al-ilm su'alun wa jawab. Dari sini khana bidin azakumullah. Dikatakan oleh para ulama, beliau mengatakan, mereka mengatakan husnul su'al nisful ilm. Husnul su'al nisful ilm. Bagus cara bertanya. Tamam, bertanya dengan cara yang baik itu nisful ilm, separuh ilmu. Separuh ilmu ya, Pak. Ada huwa. Karena perlu yang namanya pertanyaan, enggak sembarang bertanya. Memiliki adab, memiliki aturan. Enggak serampangan. Paham? Seperti juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bab soal, beliau mengatakan, "Idza sa'alta 'aliman fasal tafaqquha la ta'annuta. Idza sa'alta 'aliman fasal tafaqquhan la ta'annuta." Beliau mengatakan kalau engkau bertanya kepada seorang alim, maka bertanyalah dalam rangka tafaqquh. Bertanya dalam rangka ingin mendalami agama, memahami agama. La ta'annutan, bukan dalam rangka untuk ngeyel. Ta'annut sebagaimana perbuatannya orang Yahudi Bani Israel. Kata ikhwan, itu ta'annut. Bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam tentang masalah sapi, bukan dalam rangka tafaqquh, bukan dalam rangka untuk melaksanakannya, tapi dalam rangka untuk ngeyel-ngeyel saja. Tanya masalah bagaimana sapinya, bagaimana warnanya, akhirnya. Sapi tanya warna, kan lucu. Hah? Allah musta'an. Nah, kata ikhwan. Sehingga yang namanya soal itu ada adabnya. Ada adabnya. Di antara adabnya khanafiddin a'zakumullah ialah tidak bertanya kepada seseorang yang dalam kondisi sibuk menjelaskan kepada orang lain seperti ini. Malam di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan keterangan beliau kepada para sahabat yang lagi sibuk ngomong, disetop, dipotong sama Arabi tadi, didiamkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, termasuk adabnya seseorang muta'allim ialah dia tidak bertanya kepada sang alim dalam keadaan sang alim itu sibuk dengan perkara yang lainnya. Tunggu sampai dia selesai bicara, tamam, ada waktu longgar, tanya. Ini soal dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Hadzallah. Masyaallah. Hadis ini kana bidin azzakumullah. Menunjukkan kita pula kepada kita adab seorang alim. Adab seorang alim yaitu arif walin di muta'allimihi. Lembut dan ramah kepada para murid-muridnya. Tamam? Seperti yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang asyik menjelaskan ilmu kepada para sahabatnya, dipotong langsung sama Rasulullah tadi itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung marah. Tidak mengharjik langsung al-Arabi tadi itu. Namun beliau dengan lemah lembut tidak menghardik dan cukup disikapi dengan al-i'rab, disikapi dengan enggak perhatian, berpaling dari orang tadi itu. Sama dengan tambah ucapan, nah kemudian kutjuk, nggak begitu, atau terus aja, hanya semisalnya, sama tapi diam, didiamkan al-i'rab, diteruskan perbincangannya sehingga orang tadi tahu, dia tahu bahwasanya sang alim sedang tidak bisa ditanya. Sang alim tidak suka cara dia. Wah, salah. Nah, ini semuanya dimasukkan dalam bab adabul alim, adabnya seorang alim. Masya Allah. Hadis ini pula kan Nabi Tina Azzaikumullah. Menunjukkan pula kepada kita muraja'atul alim, meminta kejelasan kepada sang alim dari fatwa yang dia berikan apabila dia kurang memahami atau khawatir salah paham dalam memahami fatwa alim tadi itu. Tamam? Dari mana ya, Pak? Dari kalimat kaifa yudha'atuha. Ketika Rasulullah menjawab tentang pertanyaan dia tentang masalah kiamat, dijawab sama beliau, "Idza dhi'atil amanah fatadhir sa'ah." Sang Arabi mengatakan, "Kaifa yudha'atuha?" Lalu bagaimana model menyanyiakan amanah itu? Itu menunjukkan kepada para ulama kebolehan untuk minta kejelasan kepada sang alim tentang fatwa yang dia berikan supaya sesuai dengan porsinya enggak salah paham dalam memahami fatwa sang alim tadi. Paham? Ada. Dari sini khonabitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya as-sa'ah yang namanya kiamat la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya tentang masalah ini, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah, Beliau menjawab bukan dengan penentuan waktu. Kiamat itu hari ini, jam sekian, jam sekian. Tidak. Namun beliau menyebutkan tanda-tandanya. Beliau mengatakan, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Bila yang namanya amanah disia-siakan, banyaknya orang yang menyia-nyiakan amanahnya, فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ, maka tunggu yang namanya kiamat. Artinya itu merupakan syaratun min asratis sa'ah. Satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Kiamat gede atau kiamat cilik, Marjan? Hah? Kiamat kecil. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Menyia-nyiakan amanah. Apa maknanya? Dijelaskan langsung di sini sama Rasulullah SAW. Ketika ditanya ulang oleh Al-Arab tadi, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Kata beliau, idza wussitil amru ila ghairi ahlih fantabiru sya'ah. Bila urusan itu usnida, disandarkan, diserahkan. Kalau urusan itu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Lalu apa maknanya atau fungsinya riwayat yang seperti ini dibawakan dalam kitab al-ilm, dalam kitab ilmu oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, dijelaskan oleh al-Hafidz rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini. Dia mengatakan, wa munasabatu hadzal matan li kitab al-ilm, dan kesesuaian matan ini, kalimat idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah, bila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat, tunggu kehancuran. Kesesuaiannya dengan kitabul ilm ialah anna isnadal amri ila ghairi ahlih, sesungguhnya menyandarkan urusan ini kepada yang bukan ahlinya, innama yakunu inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi, itu terjadi ketika kejahilan sudah merata di kalangan masyarakat dan ilmu telah diangkat. Akhirnya, munculnya tindakan menyerahkan ilmu bukan pada ahlinya itu dikarenakan kebodohan telah merata, ilmu telah diangkat, baru muncul yang satu itu. Sementara meratanya kebodohan, diangkatnya ilmu termasuk tanda-tanda kiamat. Artinya, ikhwan, sebagaimana yang dinaskan dalam riwayat yang lainnya tentang masalah ini, bahwasanya termasuk tanda-tanda kiamat ialah fasyal jahil, menyebar luas yang namanya kejahilan, kebodohan tentang perkara agama. Warufiyal ilm, diangkat yang namanya ilmu. Maknanya, mautul ulama, wafatnya para ulama. Diangkatnya ilmu, dalam bentuk diangkatnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Sehingga tatkala kondisi masyarakat itu sudah dicengkram oleh yang namanya kebodohan, para ulama'nya telah meninggal dunia, banyak yang wafat, maka tentunya yang tersisa ialah lam yabqa illa ru'asa juhala, gak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang bodoh-bodoh, yang jahil-jahil, yang gak mengerti masalah agama, diangkat sebagai pemimpin. Maka bila demikian keadaannya, ya tunggu saja kehancurannya. Fasu'ilu bighairi ilmin fadallu wa dallu. Maka mereka tokoh-tokoh tadi, pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat yang bodoh tadi, dengan tanpa ilmu ditanya tentang suatu permasalahan ilmu agama, akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilm, mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Faballu wa ballu, akhirnya mereka menyesatkan umat. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Hadza ya ikhwan. Baik. Lalu dalam bab keilmuan, siapa yang bukan ahlinya itu? Siapa itu yang dikatakan ghairi ahli? Yang bukan ahlinya. Dikatakan di sini sama beliau, wa ka'anna al-musannif asyara ila anna al-ilm innama yu'khadhu 'anil akabir. Seakan-akan dengan riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu diambil dari akabir, pembesar-pembesar ulama. Akabir. Hadza huwa. Dan ini ikhwan fillah azakumullah dikuatkan dengan hadis Abu Umayyah Al-Jumahi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, min ashratis sa'ah, min ashratis sa'ah ayyul tanasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu agama itu dicari dari orang-orang cilik, orang-orang kecil. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, al-barakatu ma'akadirikum. Barakah itu bersama dengan sesepuh-sesepuh kalian. Hah? Baik. Barangkali kemudian terbetik dalam benak-benak masyarakat kaum muslimin, wah kalau begitu nyari ilmunya sama orang-orang tua, jangan sama yang muda-muda. Kan begitu. Kalau yang muda-muda itu asakhir, cilik. Masih muda, masih ingusan. Baru kemarin, anak kemarin. Hati-hati loh, kalau mencari ilmu dari anak kemarin, tanda kiamat. Berarti bagaimana? Berarti cari ilmu kepada orang-orang yang telah tua, yang sudah putih rambutnya, putih jenggotnya, sudah menjadi Pak D atau si misalnya akabir. Allahul musta'an. Perlu dipahami di sini kaum muslimin yang saya hormati, bahwasannya yang dimaksud dengan al-afaghir dalam riwayat ini, yaitu termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu agama itu dicari dari orang-orang asagir, orang-orang cilik. Dijelaskan oleh al-imam, al-alim, al-mujahid, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, al-asagir hum ahlul bidah. Orang-orang cilik, orang-orang kecil, yang baru kemarin, yang disebutkan dalam hadis ini ialah ashabul bid'ah. Mereka itu ialah orang-orang ahlul bid'ah yang memiliki pemikiran ahlul bid'ah. Itu yang namanya asagir. Maka hadis ini khonafitina asakumullah justru dimasukkan oleh para ulama dalam jajaran-jajaran dalil hadis yang menunjukkan larangan, pelarangan, melarang kaum muslimin belajar dari orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, baik sufiyahnya atau aqlaniyahnya, kaum rasionalis atau hizbiyahnya, atau yang semisalnya. Adapun dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah mumpuni tentang masalah keilmuan, maka mereka itu ialah akabir, mereka itu ialah orang besar walaupun masih muda umurnya. Tamam. Adapun ashabul bidah, orang-orang yang memiliki pemikiran bidah walaupun dia itu sudah jadi pakde, Pakde, sudah tua umurnya, sudah putih jenggotnya, sudah putih rambutnya, Namun kalau dia itu ternyata mendakwahkan kebid'ahan, memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah, terjatuh dalam kubang hizbiyah atau yang semisalnya, maka orang-orang seperti itulah yang dikatakan sebagai asagir, wong cilik, orang rendahan dalam bab ilmu. Contohnya ialah orang-orang yang terkena pemikirannya khawarij, pemberontak penguasa yang kemudian di zaman sekarang dikenal dengan istilah teroris. Rasulullah SAW menceritakan, memberitakan tentang sifatnya mereka ini. Rasulullah mengatakan, ahdathul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda, masih belia umurnya, bodoh akalnya. Apa kamu kira orang-orang khawarij, pemberontak penguasa itu masih muda belia anak SMP? Lah, terlalu sangat banyak di kalangan mereka orang-orang khawarij tadi itu. Terlalu banyak di kalangan mereka yang sudah tua-tua. Terlalu banyak yang jenggotnya putih, yang rambutnya putih, yang anaknya banyak, sangat banyak sekali dari kalangan khawarij yang demikian ini modelnya. Namun dikarenakan mereka itu menyimpang dari prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa, maka Rasulullah mengatakan tentang mereka ahdathul asnan, yang masih muda umurnya, sufahaul ahlam, yang bodoh-bodoh pikirannya. Nah, kata Allah. Maka kaum muslimin yang saya hormati, para teroris-teroris yang memberontak pemerintah penguasa, walaupun mereka itu tua, sesungguhnya mereka itulah yang namanya asagir, orang-orang rendahan, orang-orang cilik, orang-orang belia yang tidak boleh diambil dari mereka. Hadza huwa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Adapun orang yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang di atas sunnahnya Rasul, yang mengajarkan perkara kebaikan, yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajarkan dengan ilmu, ayat, wa hadis, keterangan para ulama, fayu'khadhu anhu al-ilm, maka ilmu agama ini diambil dari mereka, dan mereka lah al-akabir, orang-orang yang besar ilmunya, yang besar nilai keilmuannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, ikhwan, itu telah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan umurnya belum genap 30 tahun. Guru-guru beliau masih banyak hidup. Beliau sudah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Umurnya masih belia ketika itu, belum genap 30 tahun. Mungkin kalau orang sini mengatakan cecile, orang baru kemarin. Namun disebutkan dalam tarjumah beliau rahimahullahu ta'ala, ternyata para ulama ahli hadis, para talabatul ilm, para pencari ilmu, kaum muslimin yang hendak mencari ilmu, ternyata mereka semuanya berduyun-duyun, berdesakan untuk mendatangi majlisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang dipandang bukan bukan umurnya, namun yang mereka pandang ialah keilmuan beliau. Beliau orang seorang imam yang mumpuni keilmuannya, walaupun masih muda belia, dikarenakan beliau menyampaikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Islam dengan benar, maka dikatakan akabir oleh para ulama, termasuk akabir orang-orang besar dalam bab keilmuan yang diambil ilmu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kata ikhwan, sehingga al-asabir itu ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Sehingga kalau ilmu agama ini diserahkan kepada mereka orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, kepada mereka-mereka orang-orang yang jatuh dalam kubangan bid'ah dari kalangan sufiahnya atau kaum rasionalisnya atau terorisnya atau sufiah atau sururiahnya atau hizbiahnya atau yang semisalnya, maka fantadhir sa'ah, tunggu saja datangnya kerusakan, tunggu saja datangnya kebinasaan dan kiamat. Naam ikhwan. Nah kalau ilmu agama itu diserahkan kepada orang kaya Usama bin Laden, orang kaya Imam Samudra, ya jadilah kaum muslimin itu teroris-teroris unggul, pemberontak penguasa, isinya demen yang ribut-ribut dan yang bau mati, kepinginnya bom-boman terus. Ya kata ikhwan, kalau ilmu agama ini diserahkan kepada jamaah kompor waslimut yang kesana kemari mengembara dengan jalan kaki, bawa selimut, bawa kompor, bawa wajan, datang ke masjidnya kaum muslimin, sudah akhirnya kaum muslimin akan menjadi para pengembara. Kata ikhwan, Allahul musta'an. Begitu ya ikhwan. Hakadah seterusnya. Idza wussijal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Maka ikhwan abidina azakumullah, ilmu itu harus diambil dari ahlinya, dari kalangan para ulama ahlus sunnah ahlul hadith, dan juga para talabatul ilm, para pencari-pencari ilmu yang mempelajari ilmu minal kitabi wa sunnah, dari kitab wa sunnah dengan pemahaman para ulama'nya, diambil dari mereka ya. Dilihat prinsipnya, dilihat manhajnya, dilihat akidahnya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh al-imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini ialah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Jangan mengambil dari sufiyah, jangan mengambil dari i'tizal mu'tazilah kaum rasionalis, jangan mengambil dari jamaah kompor, jangan mengambil dari hizbiyyin, jangan mengambil dari sururiyyin, jangan pula mengambil dari asagir yang lainnya, orang-orang cilik yang lainnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakadha ikhwan. Khonabidin a'azakumullah. Hadis ini, idza wussitil amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Ini merupakan kaidah mutaridah, kaidah baku. Tidak hanya berbicara masalah keilmuan saja, namun semua perkara juga demikian. Baik yang bersifat duniawiyah ataupun yang bersifat ukhrawiyah, semuanya itu kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kerusakannya. Masalah pemerintahan, masalah negara, kalau yang memimpin negara itu bukan ahlinya, maka tunggu kerusakan bangsa tadi. Kata ikhwan, bukan ahlinya, sudah uzur, sudah aus, gak layak pakai. Gak layak pakai. Dijadikan sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Ya khalas. Maka tunggu saja kebinasaan dan kehancuran bangsa tadi. Apa kata ikhwan? Pakai perkara-perkara sifatnya duniawiya semata, itu kaidah yang baku. Tamam? Seorang pemain bola yang kerjaan dia main bola terus, waktunya habis main bola terus, tamam? Disuruh bicara agama, kira-kira apa yang bakal disampaikan? Dia akan mengatakan, bola itu ialah bundar. Ya apalagi yang bakal disampaikan? Dia akan mengatakan, bola itu ialah bundar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Begitu kan? Begitu akhirnya nanti. Demikian pula seorang itu. Terkadang dia itu miskin, terkadang dia itu kaya. Terkadang dia itu laib, terkadang dia... Gitulah akhirnya. Akhirnya, tapi bola masuk dalam ceramah agama. Akhirnya, ikhwan. Ngayu, Pak. Seseorang yang biasa nyangkul sawah, kerjanya nyangkul saja. Sama? Kemudian disuruh betulkan apa namanya? Betulkan mic atau betulkan radio atau betulkan tape atau si misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dicangkul sama dia. Enggak bisa ya ikhwan. Enggak bisa. Sehingga semuanya itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan, kebinasaan. Papa ini yang megang cangkul, disuruh buka komputer. Ya kira-kira apa yang terjadi? Tengok dia apa ini, gak ngerti. Tengok, gak apa-apa. Cangkul saja dia, komputernya itu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Kata ikhwan. Sehingga ini ikhwan abidina azakumullah. Kaidah yang tabu. Perkara yang muqaridah berlaku untuk semua kehidupan umat manusia, baik duniawiyahnya ataupun ukhrawiyahnya. Paham ya? Baik contohnya ya, Pak. Terlalu baik contohnya. Ada orang yang gak bisa bawa mobil. Gak bisa nyupir. Disuruh nyupir. Ya Allah, kamu suruh mobil ini. Tolong antar saya sampai ngerti. Kira-kira bagaimana terjadi? Disuruh nyupir, nyalakan. Masuk. Gigi satu masuk. Mencelat itu mobilnya itu. Tabrak. Hancur dia. Wah, kata kullu syai, semuanya khana fitina azakumullah, itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Idza usida al-amru ila ghairi ahlih fantadir sa'ah, bila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka yang berbicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah pertanian, ahli tani. Yang bicara masalah komputer, ahli komputer. Yang bicara masalah ekonomi oleh ekonomi. Yang bicara masalah tata negara. Yang bicara jadi ahli tata negara. Bagaimana seterusnya. Namun khusus untuk para ulama. Khusus untuk para ulama. Mereka semua bisa berbicara di semua bidang. Baik keduniaan ataupun perkara ukhrawiyah. Disebabkan para ulama. Mereka ini khana bitina azakumullah dengan keilmuan mereka. Mereka mengetahui bimbingan-bimbingan Islam tentang perkara-perkara tadi. Para ulama bisa bicara masalah pertanian. Sama dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah perdagangan. Dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah bangsa, masalah negara. Bisa dari sisi aturan Islam tentang pemerintahan. Wahagat. Bahkan para ulama bisa bicara masalah makanan. Dari sisi hukum-hukum makanannya. Bisa bicara masalah minuman, pakaian, adab, dan semisalnya. Semua bab dibicarakan oleh para ulama dari sisi syariatnya. Hakata ikhwan, ini perkara yang sangat penting sekali. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih, fantabir sa'ah. Bila perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saja kebinasaan tadi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada bab-bab yang berikutnya pula. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.